Anda TV menebar hikmah bersandar Al-Quran dan As-Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala 'abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban seorang muslim, yaitu sholat maghrib berjamaah. Sebelum kita lanjutkan, maka saya ingin bertanya, apa tiga poin yang sudah kita pelajari sebelum sholat maghrib yang bisa menjawab dapat hadiah? Yang pertama, gaya berpikir seorang muslim selalu mendahulukan akhirat, berbeda dengan orang-orang kafir. Dan ini akan berfungsi maksimal nanti dalam kehidupan kita sehari-hari, mengatur waktu, tingkah laku, menghadapi masalah dan semisal. Yang kedua, memikirkan akhirat, selamat dari ujian akhirat adalah kebiasaan para salafus saleh. Yang ketiga, ujian akhirat itu adalah sulit, tidak mudah. Nah, kalau yang jawab tadi salah juga dikasih hadiah. Karena saya bertanya, siapa yang menjawab? Yang benar atau salah bukan urusan. Baik, saya ingin menyambung sedikit. Saya belum puas tadi mengenai tentang kehidupan akhirat. Ujian akhirat itu sulit. Di antaranya masalah hisab, ya, bukan hisab kan? Hisab itu hitungan, perhitungan dari Allah, permintaan pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu. Lihat bagaimana sulitnya hisab. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Laisa ahadun yuhasabu illa halak." Tidak ada seorang pun yang dihisab melainkan binasa. Ini sulitnya hadisnya. Jadi ketika seseorang dihisab, sulit. Binasa dia, pasti binasa. Harta dapat dari mana, digunakan untuk apa, pada jam sekian, umur sekian, tahun sekian, hari sekian, bulan sekian, kamu kerjakan apa. Siapa yang dihisab, maka akan binasa. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, ja'alanillahu fida'ak. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menjadikan aku sebagai tebusan bagimu. Artinya, masa seperti itu? Alaysa yaqulullahu azza wa jal, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang diberikan buku catatannya dari kanannya, maka dihisab dengan hisab yang mudah. Sedangkan tadi Rasulullah SAW bersabda, man nuqishal hisaba atau laisa ahadun yuhasabu illa halak. Tidak ada seorang pun yang dihisab kecuali akan binasa. Bertentangan enggak? Ada hisab yang mudah, tapi kalau dihisab dia akan binasa. Bertentangan enggak? Hah? Bertentangan enggak? Bertentangan. Ya kan? Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang dihisab melainkan akan binasa. Sedangkan di sana ada hisab yang mudah, berarti enggak binasa. Bertentangan enggak? Bertentangan enggak? Bertentangan ayat ini dengan hadis tersebut. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Dzakal ardu yu'radun wa man nuqishal hisaba halak." Artinya, yang dimaksud dengan fasaufa yuhasabu hisaban yasira adalah seseorang yang diperlihatkan amalnya, dosanya diperlihatkan oleh Allah. Adapun orang yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia binasa. Ini sulitnya hisab. Jadi jangan remehkan hisab Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita akan dihisab oleh Allah dari segala macam sisi. Lihat lagi sulitnya hisab dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yudnil mu'mina yaumal qiyamah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada orang beriman pada hari kiamat. Hatta yadha'a alaihi kanafah, sampai Allah Subhanahu wa taala meletakkan dia. Diam, kotak itu diam di situ, Mas. Ya. Fa yadha'u alaihi kanafah, maka Allah menutupi dia. Fa yawasturuhu rabbuh, dan Allah meliputi dia. Artinya tidak ada antara dia kecuali dia dengan Allah pada saat itu. Lihat, ini pemandangan hisab. Kemudian Allah berkata, "Ata'rifu dzamba kadza? Ya fulan, wahai fulan, tahu enggak ini dosamu?" Makanya para ulama mengatakan, silakan beramal, maksiat. Asalkan sanggup nanti di akhirat mengelak dari permintaan pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Apakah tahu ini dosamu? Kemudian orang tersebut mengatakan, "Na'am, ini Rabbi." "Iya wahai Rabb, itu dosamu." "Ata'rifu dzamba kadza?" "Tahu enggak ini dosamu yang lain?" Diperlihatkan dosanya, enggak bisa ngelak. Dan ini pelajaran bagi kita masing-masing, bahwasanya dimanapun kapanpun kita berdosa pasti akan diperlihatkan oleh Allah. Kita ini kan sangat mudah berpura-pura di hadapan manusia. Bapak kalau tahu, kalau seandainya dosa itu berbau, niscaya Bapak tidak akan pernah bisa duduk di hadapan yang berbicara sekarang. Saking banyaknya dosanya. Cuma Bapak kan tidak tahu dosa yang saya kerjakan. Maka perhatikan hisab ini. "Ata'rifu dzambaka?" "Tahu enggak ini dosamu?" "Iya wahai Allah, itu dosa saya." "Ta'rifu dzambaka?" "Ini dosamu yang lain." "Ini dosamu yang lain." "Hatta idza qarrarahu bidzunubi wa ra'a fi nafsi annahu halak." Sampai dia menetapkan seluruh dosa-dosanya, enggak bisa ngelak di hadapan Allah. Kemudian dia melihat dirinya, "Wah, ini binasa ini, sudah enggak ada yang lain. Semuanya dosa. Ini binasa ini." "Ala satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiraha lakal yaw." Aku telah tutupi dosa-dosamu tersebut di dunia. Makanya nikmat Allah yang kadang kita tidak bersyukur, Allah menutupi dosa kita tidak diketahui oleh orang banyak. Menutupi dosa kita. Dan kata Allah, "Aku ketika di dunia telah tutupi dosa-dosamu, dan sekarang di akhirat aku ampuni dosamu." Ini Pak, sulit kehidupan akhirat. Dan itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fasaufa yuhasabu hisaban." Allah akan menghisab dengan hisab yang mudah. Hisab yang mudah saja begitu sulit. Makanya kehidupan akhirat itu sulit, Pak. Tidak mudah. Baik. Sesudah itu kita masuk kepada poin kajian kita, yaitu kiat agar selamat di akhirat. Dan kiat ini bukan kiat uji coba. Kiat ini pasti selamat di akhirat. Bukan kiat uji coba, pasti selamat di akhirat. Tidak ada keraguan di dalamnya, pasti selamat. Sekarang kiat yang pertama, dan ini adalah kiat yang paling agung yang menyelamatkan seseorang di akhirat. Bahkan tidak ada keselamatan kecuali dengan kiat ini. Yaitu apa? Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Ini adalah kiat penyelamat yang paling besar, paling agung di akhirat. Bahkan jika tidak ada ini, semua penyelamat tidak akan bisa. Lihat, sebagaimana dalam hadis yang kita sebutkan di awal tadi, cerita tentang Abu Bakar, Uthman, dan Umar dan Uthman. Bapak ibu saudara saudari, bukankah Rasulullah SAW bersabda pada saat itu, "Man qabila minni al-kalimata allati 'arradtu 'ala 'ammi thumma faraddaha 'alayya fahiya lahu najah." Barang siapa yang menerima dariku ucapan yang aku ucapkan kepada pamanku, apa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada paman beliau? "Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah." Maka aku akan perjuangkan ucapan tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia mengulangnya padaku, maka baginya keselamatan. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar mentauhidkan Allah. Jadi bukan sekedar mentauhidkan, benar-benar mentauhidkan Allah dalam seluruh amal ibadah kita. Dari mulai sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, ibadah-ibadah hati, takut, harap, tawakal, berlindung, minta tolong. Itu semua harus ditujukan hanya kepada Allah. Itu namanya tahqiqut tauhid. Benar-benar merealisasikan tauhid. Bukan hanya sekedar ucapan lisan. Maka ketahui baik-baik, benar-benar mengamalkan tauhid dalam diri kita, ucapan, kelakuan, ini adalah tujuan hidup saya, bapak, ibu, saudara, saudari sekalian. Allah berfirman dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Lihat di dalam ayat ini penekanan tidak ada, tidak kuciptakan. Awalnya kalimat ini diawali dengan peniadaan, diakhiri dengan kecuali, melainkan. Maka maksudnya adalah pengkhususan. Artinya tidak ada penciptaan kita tujuannya, saya, bapak, ibu, saudara, saudari sekalian, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Kita sholat hanya kepadanya. Bukan untuk manusia, dilihat manusia, dipuji manusia, disanjung oleh manusia. Kita bersedekah hanya karenanya. Kita berpuasa hanya karena memenuhi perintahnya. Berhaji karena hanya memenuhi panggilannya, undangannya. Hanya Allah. Murni, tulus hanya karena Allah. Itu adalah tujuan cipta penciptaan kita. Sebagaimana juga disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 23, Allah berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Rabbmu telah menetapkan, janganlah, lihat diawali dengan apa? Peniadaan. Janganlah kalian beribadah apapun jenisnya kecuali, melainkan. Lihat, diakhiri dengan pengecualian. Yang menunjukkan apa kata saya tadi? Pengkhususan. Kecuali hanya Allah. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu perintah Allah. Dalam surah Al-Bayyinat ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu." Mereka tidak diperintahkan kecuali, lihat, sama. Tidak diperintahkan. Apa yang sini? Peniadaan. Tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Makanya para ulama mengatakan tauhid seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan dua rukun. Yang pertama peniadaan yang disebut dengan an-nafyu, peniadaan dari segala macam sembahan. Tidak ada sembahan yang berhak kecuali Allah. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua penetapan, hanya Allah yang berhak disembah. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Tidak akan sempurna iman seseorang kecuali dengan ini. Tidak akan real tauhid seseorang kecuali dengan dua ini. Penetapan, peniadaan, kemudian apa? Penetapan. Makanya kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersyahadat tidak ada ilah sembahan yang berhak disembah. Ini peniadaan. Melainkan Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau kita perhatikan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapati tauhid sebagai penyelamat di akhirat dari dua sisi. Tauhid sebagai penyelamat di akhirat bagi manusia yang bertauhidnya akan mendapatkan keselamatan dari dua sisi. Yang pertama, keselamatan dengan tauhid dari kekal di dalam neraka. Orang yang bertauhid, sebesar apapun dosanya, selama dia tidak mensyirikkan Allah yang itu adalah kebalikan dari tauhid, maka dia akan pasti dikeluarkan dari api neraka kalau dia masuk neraka, dan dimasukkan ke dalam surga. Tidak akan mungkin kekal di dalam neraka orang yang bertauhid. Ini penyelamat yang pertama dari tauhid. Jadi tauhid itu sebagai penyelamat dilihat dari dua sisi. Yang pertama, menyelamatkan seseorang agar tidak kekal di dalam neraka. Yang kedua, yaitu menyelamatkan seseorang. Tauhid menyelamatkan seseorang dari masuk ke dalam neraka. Jadi masuknya saja tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan dalil-dalil yang menyebutkan akan hal itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, hadis riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Adam, "Law ataitani biqurabil ardi khataaya la ataituka biqura thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqura biha maghfirah." Hadis riwayat Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wahai anak Adam, jika engkau, saya ulangi hadisnya, ya bani Adam, "Law balaghat dzunubuka 'ananas sama', kalau dosa-dosamu sampai ke langit-langit dunia, tinggi, saking banyaknya dosanya. Thumma astaghfartani, ghafartu lak wa la ubali. Kemudian engkau minta maghfirah, ampunan kepadaku, aku akan ampuni." Tapi syaratnya apa ini? Dosa sebesar, setinggi langit, diampuni oleh Allah. Syaratnya apa? Lihat, ghafartu lak, kata Allah, aku akan ampuni dosamu. Ya bani Adam, innaka law ataitana biqurabil ardi khataaya. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau mendatangiku dengan membawa sejagat raya dosa, tsumma laqitani la tusyriku bi syai'an, kemudian engkau mendapatiku di akhirat dalam keadaan tidak mensyirikanku dengan sesuatu apapun, la ataituka biqurabiha maghfirah, aku akan datangi engkau, maksudnya aku akan balas dosamu tersebut dengan sejagat raya ampunan. Lihat, bukankah ini menunjukkan bahwasanya keselamatan pada tauhid. Dan keselamatan pada tauhid sebagaimana sudah kita jelaskan ada dua macam. Keselamatan dengan tauhid yaitu seseorang selamat dengan tauhidnya agar tidak kekal di dalam neraka. Yang kedua yaitu agar tidak masuk ke dalam neraka. Sebesar apapun dosanya, selama dia tidak mensyirikkan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan bisa saja berkehendak untuk dia diampuni dosanya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48 ayat 116, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikkannya. Enggak diampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni ma. Ma di situ adalah ismul mausul, kata sambung yang artinya dosa apa saja selain dosa syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Tapi ingat, pembicaraan kita ini jangan menjadikan kita meremehkan maksiat dan dosa. Kenapa demikian? Bukankah kita bertauhid, Ustaz? Tentunya akan diampuni oleh Allah. Siapa bilang? Allah, kata dia. Tapi kan Allah ada syaratnya. Liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki. Jangan-jangan kita atau orang tersebut bukan termasuk orang yang dikehendaki. Maka jangan mudah-mudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sering saya menyinggung dan kemarin juga disebutkan oleh Syekh Akram Muhammad Ziyana bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau orang yang dijamin masuk surga. Orang yang dikatakan oleh Rasulullah, kalau ada nabi sepeninggalku maka dia adalah Umar. Orang yang kalau jalan di sebuah gang maka syaitan akan jalan di gang yang lain karena takut bertemu dengan Umar. Orang yang diberikan ilham oleh Allah dan pendapatnya disepakati oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hikmahnya. Tetapi Umar bin Khattab masih bertanya kepada Hudzaifah, "Ya Hudzaifah, hal sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin?" Wahai Hudzaifah, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutku termasuk orang-orang yang munafik? Lihat. Bukan kita ketika belajar tauhid menjadikan kita meremehkan maksiat. Umar bin Khattab yang begitu tinggi kedudukannya, beliau masih takut dianggap sebagai orang munafik, makanya bertanya kepada sekretaris pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hudzaifah. Maka kata Hudzaifah, "La ya Umar wala uzakki ahadan ba'dak." Tidak wahai Umar, aku tidak, engkau bukan termasuk orang yang munafik dan aku tidak akan memberikan komentar rekomendasi kepada seorang pun yang bertanya tentang ini setelah engkau. Ya, Umar bin Khattab. Jangan sampai kita ketika belajar bahwasanya tauhid menjadikan seseorang tidak masuk neraka, tidak kekal di dalam neraka, kemudian dia meremehkan maksiatnya. Jangan. Kenapa? Karena yang diampuni dosanya siapa? Yang dikehendaki oleh Allah. Sedangkan kita tidak tahu apakah kita diampuni dosanya atau tidak. Kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab yang kedua, orang yang akan selamat di akhirat adalah orang yang sangat perhatian kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya al-Imam Darul Hijrah Malik ibn Anas rahimahullahu taala beliau berkata, "As-sunnatu safinatu Nuh, faman rakibaha naja wa man tarakaha gharq." Sunnah Nabi, sunnah di sini maksudnya apa? Ajaran Rasulullah. Ingat Pak, sedikit menyimpang tentang tema kita. Kata sunnah dalam ayat Al-Quran, dalam hadis Rasul itu bermakna empat. Yang pertama, sunnah berarti adalah ajaran Rasulullah. Baik itu yang ada dalam Al-Quran, hadis Rasul, maka itu arti sunnah. Makanya ketika kita mengatakan dakwah sunnah, maksudnya apa? Dakwah kepada ajaran Rasul, bukan dakwah kepada halal yang mengajak kepada amalan-amalan sunnah yang kebalikan dari wajib, bukan. Ya, kapan engkau mengenal dakwah sunnah ini? Ya, maka dakwah sunnah yang dimaksud apa? Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang membenci sunnahku maka bukan dariku. Sunnah di sini maksudnya apa? Ajaran. Arti sunnah yang kedua yaitu sunnah yang merupakan sinonim dari hadis. Sinonim dari hadis yaitu apa yang disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan dan persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arti sunnah yang ketiga yaitu sunnah yang merupakan kebalikan dari bid'ah. Kebalikan dari bid'ah. Berarti sunnah Nabi berarti amalan yang dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang belum dikerjakan, belum dicontohkan, belum ada dalilnya, maka itu adalah apa? Bid'ah. Arti sunnah yang keempat yaitu apa yang dikenal oleh ulama fikih. Sunnah adalah sebuah perintah yang tidak ditekankan, yang bernilai apabila dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Arti sunnah yang keempat yang dikenal oleh ulama fikih. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang kita bicarakan sebab yang kedua penyelamat akhirat adalah sunnah Nabi. Maksudnya adalah apa? Ajaran Nabi Muhammad SAW. Baik itu yang wajib atau itu yang hanya sebatas dianjurkan, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Orang zaman dahulu para salafus saleh mengerjakan sunnah karena dia adalah sunnah, karena dia adalah apa? Ajaran Rasul. Di zaman sekarang sebagian dari kita meninggalkan sunnah karena dianggap sunnah yaitu apa? Bukan wajib. Nah, ini keliru. Maka sunnah sebagai penyebab penyelamat akhirat, penyelamat seseorang di akhirat. Imam Malik berkata, as-sunnatu safinatun nuh. Ajaran sunnah adalah seperti bagaikan perahu Nabi Nuh, kapal Nabi Nuh. Barang siapa yang naik, maka dia akan selamat. Bukankah yang naik akan selamat? Nabi Nuh disebutkan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala irkam ma'ana. Ya, artinya naiklah bersama kami, wahai Kan'an, wahai istriku. Maka sang anak mengatakan, sa'awi ila jabal. Saya bacakan. Wa kana fi ma'zil ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Qala la 'asima al-yawma min amri Allah illa man rahim wa hala bainahuma al-mawj fa kana minal mughraqin. Surat Hud ayat 42 sampai 43. Nabi Nuh fi ma'zal, dalam perahunya tersendiri karena sudah datang air bah. Kemudian dia berkata, wahai anakku sayang, ayo naik. Dan jangan engkau bersama orang-orang yang kafir. Berarti yang tidak masuk kepada perahu, tidak ikut perahu, kafir. Berdasarkan ayat ini. Ala sa'awi ila jabal. Kata sang anak, aku akan naik ke atas gunung. Ini pelajaran menarik bagi kita, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Ketika ada perintah Allah, entah itu perintah, entah itu larangan, maka jangan pakai logika. Pakai taat dan patuh. Yang perintah dikerjakan, yang larangan dijauhi. Ya, jangan sampai pakai logika. Qala sa'wi ila jabal, kata anaknya, aku akan naik ke puncak gunung. Ini enggak, kita tidak berhadapan dengan kekuasaan manusia, kita berhadapan dengan kekuasaan Allah yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha kuat. Makanya Nabi Nuh alaihi wasallam mengatakan, qala la asimul yaum min amrillah, tidak ada yang selamat, yakin deh. Sebagian orang kan dalam kehidupan dia sehari-hari seperti ini, misalkan masalah riba. Oh Ustaz, saya bekerja seperti ini kan, insya Allah saya akan bertobat nanti. Saya akan menginfakkan harta riba ini di jalan Allah. Enggak ya. Ketika Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah, Allah hancurkan harta riba, pasti hancur. Meskipun dalam benak kita, kita bisa bikin planning bagaimana harta ini bermanfaat, tetapi ketika Allah telah berfirman yamhaqullahu riba, maka terima itu, yakini itu, pasti hancur. Paham maksudnya? Ketika berhadapan dengan perintah Allah, larangan Allah, jangan pakai logika. Pakai apa? Patuh, taat. Yang keluar dari logika, yang tidak masuk logika, biarin. Karena di sini prosesnya taat. Sami'na wa ata'na, kami mendengar dan taat ya Allah. Jangan main logika ketika berhadapan dengan perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa man rahim, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Wa hala bainahumal mauj, akhirnya ada ombak yang besar yang menghalangi keduanya. Wa kana minal mughraqin, akhirnya anaknya Nabi Nuh termasuk orang-orang yang tenggelam, tidak masuk ke dalam kapalnya. Nah, sama seperti yang dijelaskan oleh Imam Malik, sunnah itu bagaikan kapalnya Nabi Nuh. Siapa yang ikut masuk, ikut naik, selamat. Sama seperti itu. Siapa yang meninggalkannya, apa? Tenggelam. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit saya menyinggung tentang masalah istiqamah. Para ulama menjelaskan, kalau orang ingin istiqamah itu ada dua rukun. Yang pertama, berjalan di jalan yang benar. Yang kedua, selalu berjalan di jalan yang benar tersebut. Itu istiqamah. Dan tidak akan pernah istiqamah seseorang kalau berjalan di jalan yang tidak benar. Satu. Dan tidak akan pernah istiqamah seseorang kalau berjalan di jalan yang benar, tetapi tidak selalu berjalan di jalan yang benar. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, terjun najata walam tasluk masalikaha fa inna safinata la tamshi ala liyabas. Kamu berharap selamat, tapi enggak jalan di jalan keselamatan, mustahil. Ingin selamat tapi tidak jalan di jalannya sunnah Nabi, mustahil. Karena perahu tidak akan berlayar di daratan. Enggak akan berlayar di daratan. Maka para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari, penyelamat yang kedua yang sangat luar biasa yaitu sunnah Nabi. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim." An-Nur ayat 63. Berhati-hatilah orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan tertimpa fitnah. Kata Abdullah bin Abbas, fitnah adalah ujian di dunia. Au yusibahum adabun alim, atau menimpa kepada mereka siksa yang pedih. Kata Abdullah bin Abbas, fil akhirah, di akhirat. Ayat ini yang kita dengar, yang saya baca tadi seperti itu ayatnya. Yang menyelisih perintah Rasul akan celaka di dunia, kemudian mendapat siksa di akhirat. Ayatnya berbunyi seperti itu. Itu disebut oleh para ulama namanya mantuq. Apa namanya? Mantuq. Mantuq itu adalah sesuatu yang diucapkan oleh ayat. Sesuatu yang disebutkan oleh ayat. Ayatnya berbunyi, barang siapa yang menyelisih perintah Rasul, niscaya dia akan celaka di dunia, mendapat siksa di akhirat. Nah, para ulama menjelaskan, mafhumnya, pemahaman dari ayat ini adalah pemahaman baliknya. Apa itu? Pemahamannya bagaimana? Berarti barang siapa yang mengikuti Rasulullah, tidak menyelisih beliau sallallahu alaihi wasallam, maka akan apa? Selamat di dunia dan tidak mendapat siksa di akhirat. Begitu, Pak, cara pendalilannya. Dan ini yang diingatkan oleh kemarin oleh Syekh Al-Allama Ali bin Hasan Al-Halabi hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, laisa al-ibratu bidhikri dalil, walakinna al-ibrata bihusnil istidlal. Artinya, bukanlah yang menjadi standar seseorang menyebutkan dalil. Mungkin dia menyebutkan dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis Rasul, ya. Tapi yang menjadi ukuran adalah benar enggak dalil tersebut disebutkan dalam permasalahan ini. Jadi dalam kehidupan beragama, jangan bingung orang menyebutkan dalil dari Al-Quran. Saya pernah dengar ceramah dari orang yang keblinger dengan otaknya. Dia mengatakan, seorang muslim kalau dia berdoa, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tidak mengapa. Maka begitu juga kalau agama lain, seandainya dia menyebut, wahai sembahan ini, wahai sembahan ini, wahai sembahan ini, maka tidak mengapa juga, sama aja. Paham maksud saya? Jadi kalau ada orang berdoa, wahai Allah, wahai Rahman, wahai Rahim, irhamni, itu sama saja kalau orang berdoa, ya Yesus, wahai Yesus, wahai Sang Yang Widi, wahai Buddha Gautama, sama saja katanya. Makai dalil dari Al-Quran. Apa dalilnya? Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang husna, berdoalah dengannya. Lihat dalilnya apa? Al-Quran. Tapi benar gak pendalilannya? Salah. Karena yang dimaksud al-asmaul husna adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Kapan Yesus jadi nama Allah? Paham maksud saya? Nah, ini sama seperti yang saya sebutkan tadi. Ketika kita katakan sebab yang kedua menyelamatkan seseorang dari kesulitan akhirat, yaitu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Surah An-Nur ayat 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Ayatnya berbunyi, takutlah, hati-hatilah kepada orang-orang yang menyelisih perintah Rasul. Maka di dunia dia akan dapat siksa, di dunia dia akan dapat kesesatan, di akhirat dia akan dapat siksa yang pedih. Itu yang disebutkan dalam ayat. Pendalilannya bagaimana? Mafhumnya bagaimana? Berarti yang menyelisih, yang mengikuti Rasul, apa? Selamat. Ini versi seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Thaha ayat 1, 2, 3. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, masuk petunjuk Allah, maka tidak akan sesat di dunia tidak akan sengsara di akhirat. Berarti selamat dia. Ini dalil yang kedua. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, perhatikan poin yang kedua ini memberikan pelajaran kepada kita. Ingin selamat, jangan sampai melakukan perbuatan yang menyelisih perintah Rasul. Seperti perintah tidak dikerjakan, larangan malah dilanggar. Jangan sampai melakukan perbuatan bid'ah, mengada-ngada dalam agama. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd." Barang siapa yang beramal yang tidak ada contohnya, maka amalannya tersebut tertolak. Apalagi di zaman sekarang. Zaman sekarang itu, Pak, subhanallah. Kita senantiasa sering-sering minta perlindungan kepada Allah. Zaman sekarang ini persis seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim. Badiru bil a'mal, bersegera kalian beramal. Fitanan, sebelum datang keadaan-keadaan genting. Kaqita'il lailil mudhlim, ini malam di luar itu gelap. Seperti potongan-potongan pada malam yang gelap gulita. Orang misalkan ini tisu putih, tetapi ketika dibawa ke gelapan dia akan gelap. Dilipat, lipat, dipotong-potong sampai tidak terlihat. Begitulah ujian yang digambarkan oleh Rasulullah di zaman sekarang. Baik itu syahwat, apalagi syubhat. Syahwat terhadap harta, wanita, tahta, syubhat, perkara-perkara agama, menyamakan semua agama. Ini hati-hati. Yang mana kata Rasulullah SAW, gara-gara ini yumsir rajul mu'minan wa yusbihu kafir. Seseorang pagi hari beriman, sore hari kafir. Sore hari beriman, pagi hari kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Karena dia menjual agamanya hanya ingin mendapatkan sepotong dari perkara dunia. Bapak Ibu, saudara-saudari, hati-hati perbuatan bid'ah. Baik bid'ah yang berupa pikiran, belum ada di zaman Rasulullah SAW. Adanya di zaman sekarang, diperjuangkan orang. Jangan heran, tetaplah di atas perahu. Jangan terombang ambing. Mathalul mu'min kamathalin nakhlah, kata Rasulullah SAW. Perumpamaan orang beriman seperti perumpamaan pohon kurma yang teguh, kokoh. Tidak pernah bengkok, tidak pernah miring. Kokoh dia kalau sudah dia tumbuh dan meninggi. Kokoh, tidak pernah dia akan miring. Begitulah orang beriman. Dapat syubhat begitu banyak. Enggak, saya begini. Ini ajaran Rasul. Terutama di zaman sekarang. Seperti yang saya bilang tadi. Di zaman sekarang itu, Pak. Ini yang saya sebutkan tadi. Semua orang bisa menulis. Sampai penghina agama, menghina Allah, menghina Nabi, bisa menyebarkan tulisannya. Dan semua orang bisa membaca. Zaman sekarang. Ya, maka hati-hati. Berpegang teguhlah kepada agama dan ajaran Rasulullah SAW, maka kita akan selamat. Perkara yang ketiga, taat Allah, taat Rasul, takut kepada Allah dan bertakwa. Ini Allah sebutkan dalam satu ayat sekaligus. Dan ini masuk penyelamat yang ketiga. Empat hal masuk penyelamat yang ketiga. Taat Allah, taat Rasul, takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya. Dalam surah An-Nur ayat 52, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yattaqihi wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepadanya, dan bertakwa kepadanya, mereka lah orang-orang yang beruntung, yang selamat. Ini poin ketiga. Apa tadi? Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, takut kepada Allah, dan saya ingin menyinggung taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Saya ingin katakan itu adalah siyan. Siyan itu dalam bahasa Indonesianya dua hal yang saling berkaitan erat. Man yuti'illah, man yuti'ir rasulah faqad ata'allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka berarti dia taat kepada Allah. Yang taat kepada Allah pasti mentaati Rasul. Ini adalah suatu yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Tidak akan pernah terpisah. Orang yang taat kepada Allah pasti dia taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang ingin saya tekankan juga pada ayat ini adalah wa yakhsyallah, takut kepada Allah. Ini Pak, takut ini amalan hati. Amalan hati yang sangat luar biasa. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah di ayat yang terakhir. Saya bacakan sebelum ayat yang terakhir. Innal ladhina amanu wa amilu salihan ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh, mereka adalah apa? Sebaik-baik manusia. Jazauhum 'inda rabbihim jannatu 'adn. Ganjaran mereka di sisi Allah adalah surga adn. Tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya selamanya. Radhiyallahu 'anhum wa radu 'an. Allah akan ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dzalika liman khasyya. Itu bagi siapa? Bagi yang takut kepada Allah. Jadi takut ini amalan hati yang sangat luar biasa. Dengan takut orang akan tidak maksiat. Dengan takut orang akan semangat ibadah. Dengan takut orang akan semakin khusyuk tatkala beribadah. Kan ada sebagian orang itu, dan ini saya ingin ingatkan kepada diri saya pribadi. Kalau kita dalam Islam itu mengenal konsep namanya skala prioritas di dalam kualitas ibadah. Jadi bukan sekedar beramal, tapi bagaimana amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat, bukankah yang kita inginkan sholat kita diterima? Bukan hanya sekedar ruku, sujud, nungging, enggak. Tapi bagaimana sholat tersebut diterima oleh Allah? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Nah, dengan takut kepada Allah, maka sholat kita akan khusyuk. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan khusyuk tersebut salat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Sesungguhnya salat itu besar, berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Kapan kita bisa khusyuk? Yang dengan khusyuk tersebut salat kita diterima ketika kita takut kepada Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 49 yang saya sebutkan tadi. Ya, Fan, bukan surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Surah Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan minta tolonglah dengan sikap sabar dan mengerjakan salat. Ini pelajaran menarik, Pak. Kalau ada apa-apa, ada masalah, ada kesulitan, ambil air untuk salat dua rakaat. Salat apa, Ustaz? Niatnya apa? Salat dua rakaat, salat sunnah mutlak. Tenangkan hati kita kepada Allah. apapun masalah yang kita hadapi. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong dengan sikap sabar dan sholat. Minta tolong. Wa innaha lakabira illa 'alal khashiin. Dan sesungguhnya sholat itu berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Jadi ingin saya singgung tadi, kiat yang ketiga bukankah kita sebutkan apa? Takut kepada Allah dan bertakwa. Dan takut itu sebagaimana saya sebutkan amalan hati yang sangat luar biasa. Dengan takut seseorang akan tidak jadi mengerjakan maksiat. Dengan takut seseorang akan semangat beribadah. Dengan takut seseorang akan khusyuk ibadah. Ini yang saya jelaskan. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita sebutkan tadi, masalah takut, takut itu sangat bermanfaat. Allah berfirman di dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Hanya para ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pujian bagi amalan takut, bahwa tidak ada yang mengerjakan amalan takut kepada Allah kecuali para ulama. Dan para ulama adalah pewarisnya para nabi. Para ulama lebih utama dibandingkan para ahli ibadah. Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menumbuhkan rasa takut, Ustaz? Takut akan siksanya, takut akan nerakanya. Ini menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, sebab penyelamat seseorang di akhirat, yaitu dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Atau saya sebutkan dulu, yang pertama ini ada tiga juga. Yang pertama, menjaga lisan. Yang kedua, selalu tetap di rumah, tidak banyak keluar rumah. Yang ketiga, menangisi dosa-dosa. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, man najah? Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang disebut dengan keselamatan? Di mana ada pada keselamatan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, amsik alaika lisanak, jaga lisanmu. Wal yasa'ka baitu, selalu diam di rumahmu. Rumahmu seakan-akan luas untukmu. Artinya betah di rumah. Wabki ala khati'atik, dan tangisi kesalahan-kesalahan. Sini kita akan jelaskan satu-satu. Menjaga lisan. Yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, aktsaru ma yudkhilun nasan nara al-famu wal-farju. Kebanyakan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah lisan dan kemaluan. Lisan, akibat lisan dan kemaluan, ini yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Tirmidzi dan yang lain. Disebabkan lisan pula seseorang mendapatkan siksa kubur. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati kuburan dalam hadis riwayat Bukhari. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la yu'adzaban." Dua orang yang dikubur ini benar-benar disiksa di dalam kuburnya. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan mereka mengira bahwasanya mereka disiksa tidak dalam dosa besar. Wa innahu lakabir, sesungguhnya dosa yang mereka kerjakan adalah dosa besar. Fakana ahaduhuma la yastatiru minal baul, salah seorang dari keduanya tidak menjaga tatkala buang air kecil, air kecilnya terjiprat ke sana kemari. Wal akharu yamshi bin namimah, yang kedua tidak menjaga lisannya, suka mengadu domba. Adu domba itu pengertiannya apa? Siapa yang tahu saya akan kasih hadiah. Adu domba pengertiannya apa? Mengadu domba pengertiannya apa? Menghasut, itu hasad namanya. Siapa yang jawab dapat hadiah, silakan. tidak benar tapi dapat hadiah. Ada yang lain? Yang mungkin adu domba, namimah. Mengutarakan suatu kata-kata yang bisa untuk memecah belah. Silakan. Pengertian adu domba adalah naqlu kalamin nas li ifsadi bainahum. Memindahkan perkataan orang lain untuk menghancurkan hubungan di antara mereka. Memindahkan perkataan manusia untuk menghancurkan hubungan di antara manusia, itu namanya apa? Adu domba. Disebabkan lisan pula, seseorang wajahnya disungkurkan ke dalam neraka. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, hal yukabbun nas, apakah manusia disungkurkan wajahnya ke dalam neraka, ala wujuhihim illa hasaidu alsinatin, melainkan karena sebab buah-buah dari lisan mereka. Maka hati-hati Pak dengan lisan ini. Ini penyakit manusia adalah dia tidak menjaga lisan. Mungkin jenggotan, peci kemana-mana dibawa, baju koko, ya, kemudian tidak mau pakai celana kecuali celananya tidak isbah, celananya kain, tidak mau pakai celana jin karena takut sama jin, ya. Tapi lisannya nggak bisa dijaga. Nah ini hati-hati. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwasanya seseorang kadang-kadang dia wara' menjaga mata, telinga, tangan, kaki, kemaluan, menjaga lisan, menjaga mulut dari makan-makan yang haram, ahli ibadah, tetapi tidak bisa menjaga lisan. Maka hati-hati. Dan lisan ini penghapus dosa, penghapus pahala. Lisan penghapus pahala. Akibat lisan seseorang menjadi muflis, bangkrut, rugi di akhirat akibat lisan ini. Kemudian yang kedua yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amsik alaika wal yas'aka baituk, hendaknya rumahmu luas untukmu. Kenapa demikian? Karena di luar rumah banyak godaan, banyak ujian, banyak hal-hal yang genting, sedangkan manusia ini tabiatnya ingin mengetahui. Coba lihat, lihat saja tabrakan di jalan. Ya? Ingin berhenti, apa sih? Siapa yang ketabrak? Bagaimana keadaannya? Kan begitu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sa'ida laman junnibal fitan." Sesungguhnya orang yang bahagia, beruntung, selamat adalah orang yang dijauhkan dari ujian dengan cara dia tetap di rumahnya. Tapi di zaman sekarang muskilah Pak rumah. Di rumah pun ada ujiannya, bahkan berat. Televisi, internet, orang telanjang kita tidak usah lihat di luar rumah. Di dalam televisi ada, di internet ada, jam dicari. Ya, ini Pak ya. Satu klik dapat ujian, godaan. Di rumah. Makanya ketika hadis Rasul tadi, wal yasaka baituk, hendaknya rumahmu luas, kamu selalu merasa nyaman di rumah, ini maksudnya adalah ketika tidak ada ujian-ujian di dalam rumah. Kadang-kadang di dalam rumah ujiannya lebih berat dibandingkan di luar rumah, dibandingkan masjid Nidaul Fitrah. Di dalam masjid Nidaul Fitrah terkenal sebagai ahli ibadah, sering ikut kajian paling depan, pakai peci kemana-mana, baju koko dibawa kemana-mana, jenggot dibawa kemana-mana. Kalau sudah masuk rumah, peci dilepas, baju takwanya dilepas, jenggotnya lepas. Apa yang ditonton? Sinetron, episode terakhir lagi. ya, sinetron sinetron India, film-film macam-macam. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, hati-hati, kadang ujian ada di dalam rumah kita. Makanya si fulan ini tatkala ada orang yang mau bertamu ke rumahnya, dia enggak mau. Pak, di mana rumahnya? Oh, ada di sana di Sidoarjo. Saya ke sana ya, Pak. Enggak usah deh. Kenapa? Karena di rumah setiap kali ada tamu, "Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Haji ada?" "Ada." Matikan. Matikan cepat, ada tamu. Nanti ketahuan kita lepas jenggotnya. Enggak jujur imannya. Ya, dan iman yang tidak jujur masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu ke dalam ayat Al-Qur'an, yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Mereka lebih takut kepada manusia dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang didapat oleh orang-orang seperti ini? Lebih takut dipandang oleh manusia dibandingkan takut dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda min al-qaul wa kana Allah bima ya'maluna muhita." Padahal Allah bersama mereka. Inilah yang dikatakan oleh para ulama salaf dahulu, "La taj'alillah ahwana an-nadhirina ilayh." Jangan engkau jadikan Allah zat yang paling hina, paling remeh melihatmu. Kalau dilihat manusia takut, tapi dilihat oleh Allah enggak takut. Itu disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 108. Yang ketiga, kiatnya tadi apa? Yaitu wabki ala khathiyatik. Tangisi kesalahan. Menangis karena Allah itu amal ibadah. Garis bawah itu baik-baik. Menangis karena Allah itu amal ibadah yang sangat agung. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lan yalijan nar ainun bakat min khasyatillah." Tidak akan pernah masuk ke dalam neraka sebuah mata yang menangis karena Allah. Hitung diri kita. Berapa banyak kita menangis karena Allah? Seorang pernah menangis karena Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya, "Kenapa lamaran saya 21 kali ditolak?" Ini bukan nangis karena Allah namanya. Ya? Menangis karena lamaran yang ditolak. Sedikit menyimpang tentang masalah doa yang sangat luar biasa. Doa ini agung. Dan doa ini adalah ibadah yang lezat. Selezat orang yang biasa berdoa kepada Allah. Yang tidak pernah berdoa tidak akan pernah merasakan lezatnya doa. Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini ceritanya 110 tahun berdoa kepada Allah mengharap anak, belum dikasih anak. "Idh nada rabbahu nida'an khafiyan." Ketika itu Nabi Zakaria berdoa kepada Allah dengan doa yang lirih. Doa yang lirih, suaranya rendah. Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ini, kenapa beliau berdoa dengan suara yang rendah? Salah satu penyebabnya adalah, sebelum saya sebutkan adalahnya, saya ingin menggambarkan sebuah potret. Ada orang datang masjid. Saya duduk di sini, ada orang datang tua renta, pakai kursi roda, umurnya mungkin 80 tahun. Sholat di atas kursi roda. Setelah sholat, persis di samping kanan saya misalnya. Setelah sholat, si fulan ini yang sudah tua renta ini mengangkat tangan berdoa. Dalam hati saya apa? Ah, paling minta husnul khotimah. Kuburan dilapangkan, kemudian kuburan diberikan cahaya, paling kan begitu. Karena sudah tua renta, sudah bau tanah. Ternyata ketika berdoa apa? "Ya Allah, mudahkan lamaran saya hari ini." ingin melamar gadis 17 tahun. Cocok gak kalau dia teriak-teriak dalam doanya? Itu persis seperti Nabi Zakaria alaihissalam. Ketika beliau berdoa minta anak, dalam keadaan umur sudah 110 tahun, tua renta, istrinya menopause, masa cocok minta anak? Makanya disebutkan salah satu penyebabnya adalah berdoa dengan suara yang agar tidak dapat ejekan dari orang kampungnya. Tapi tetap berdoa. Jangan sampai seperti orang, wahai Fulan, sudah punya anak belum? Belum. Sudah berapa tahun nikah? 5 tahun. Sudah doa belum? Sudah, Ustaz. 2 tahun saya berdoa. Emang kenapa kalau 2 tahun berdoa? Habis itu selesai, enggak boleh berdoa lagi? Sudah cukup? Enggak, ya. Terus berdoa. Kadang orang berdoa 2 tahun dikabulkannya 10 tahun kemudian. Karena hikmah Allah, Allah yang lebih mengetahui itu lebih cocok bagi kita atau tidak. Paham maksud saya? Baik. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan baik-baik. Yang ketiga yaitu wabki ala khati'an, menangis atas kesalahan. Menangis karena Allah ini adalah ibadah sangat agung. Siapa yang belum pernah menangis karena Allah, maka berusahalah untuk takut kepada Allah agar bisa menangis karena Allah. Ibadah yang sangat agung, yang tidak keluar kecuali dari orang-orang yang lembut hatinya karena dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab penyebab yang selamat yang kelima yaitu dan ini mungkin yang terakhir yang kita ingin sebutkan. Tidak ujub dengan amal. Tidak ujub dengan amal. Ujub apa arti ujub? Siapa yang tahu saya kasih hadiah. Siapa yang jawab saya kasih hadiah. Membanggakan ibadahnya. Membangga-banggakan ibadahnya. Merasa diterima amal ibadahnya karena Allah. Nah, merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu pengertian yang benar dari ujub. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Mubarak rahimahullah, al-ujubu huwa an yara anna li nafsihi syai'an laisa 'inda ghairihi, merasa dirinya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Wah, ceramah saya paling bagus, tidak ada ceramah sebagus saya. Wah, saya paling pintar, tidak ada yang sepintar saya. Oh, ibadah saya paling bagus, tidak ada yang sebagus saya. Itu namanya apa? Ujub. Dan ujub ini, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, adalah penghapus amal. Rasulullah SAW bersabda, thalathun muhlikat, tiga hal yang akan menghancurkan seseorang. Syuhun muta', wa hawwan muttaba', wa i'jabul mar'i bi nafsih. Tiga orang yang akan menghancurkan pahala seseorang, artinya membinasakannya, tidak selamat, yaitu sifat bakhil yang senantiasa ditaati, dan yang kedua hawa nafsu yang senantiasa diikuti, yang ketiga merasa bangga dengan amalnya, ujub dengan amalnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar di dalam kitab Musnad Al-Bazzar. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ujub. Kenapa bukan penyelamat di akhirat? Malah penyengsara di akhirat. Makanya kiat yang kelima, tidak ujub dengan amalnya. Salah satu sebabnya adalah dengan ujub seseorang akhirnya malas untuk ibadah. Saya pernah ditanya oleh seseorang, Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana caranya menasihati tetangga? Memang kenapa tetangganya, Pak? Saya ajak ke masjid, tidak mau ke masjid. Kenapa? Karena dia mengatakan, saya sudah umroh dan haji. Orang haji dan umroh satu kali sholat di Masjidil Haram itu senilai dengan 100 ribu sholat. Siapa yang pintar matematika, hitung sekarang 100 ribu sholat itu berapa tahun sholat. Hitungannya begini, kalau kita hitung dengan sholat wajib berarti 5 kali sehari. Berarti 5 sholat kan? Berarti sehari. Kalau sebulan kali 30, 150 sholat. Kalau setahun kali 12, 1.800 sholat. Ini 100 ribu. Silakan berapa tahun itu hitung. Kalau tidak salah 56 tahun sekian bulan. Makanya dia ujub, itu satu sholat. Sedangkan orang umroh, orang haji mungkin 8 hari, 12 hari, 14 hari, berapa sholat dia. Maka dia mengatakan, sudah kamu sholat sana, sampai bangkotan sholatmu tidak akan pernah sama pahalanya dengan saya. Ini orang ujub. Makanya ujub bisa menghabiskan pahala dengan cara dia malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujub bisa menyebabkan seorang takabur, menyombongkan diri. Sebagaimana yang terjadi kepada makhluk-makhluk terlaknat. Siapa? Iblis. Yang kedua, Fir'aun. Yang ketiga, Karun. Yang keempat, Ifrit. Iblis mengatakan ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam? Dia mengatakan, ana khairun minhu, aku lebih baik darinya wahai Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau telah ciptakan aku dari api dan dia engkau telah ciptakan dari tanah. Aku lebih baik. Ujub menumbuhkan sifat sombong. Ya, kemudian itu disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 12 dan juga disebutkan dalam surat Saf ayat 76. Fir'aun ujub dengan kekuasaannya, akhirnya sombong juga. Dia mengatakan, ana rabbukumul, aku rob kalian yang paling tinggi. Sebelum ini 40 tahun sebelum dia membuat statement itu, dia mengatakan, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak mengenal ada sembahan yang berhak disembah selainku. Ujub dia. Itu Fir'aun. Karun, ketika orang-orang menginginkan harta seperti Karun, lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya laitalana mithla ma utiya Karun. Kata orang-orang, alangkah indahnya kalau kita memiliki harta sebagaimana banyaknya harta si Karun. Disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Qasas ayat 79. Maka dengan harta yang banyak dia ujub, akhirnya dia sombong. Dia mengatakan, innama utitu wa ala ilmin indi, yang aku dapatkan ini karena harta yang aku miliki. Ujub bisa menyebutkan sombong. Ujub dari Ifrit, ayat yang saya sebutkan tadi soal Qasas ya. Ifrit ujub dan akhirnya dia sombong. Dia mengatakan kepada Nabi Sulaiman, ana atika bi qabla an taquma min maqamik, aku bisa mendatangkan istana Ratu Bilqis sebelum engkau begini bangun dari tempat tidurmu. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudari, dia mengatakan, wa inni alaihi laqawiyyun amin. Aku kuat atas ini. Ujub menimbulkan sifat sombong. Dan menurut penelitian Bapak Ibu, perhatikan baik-baik, terutama orang-orang yang diberikan kelebihan. Kelebihan wajah yang ganteng, wajah yang cantik, kelebihan otak yang cerdas, kelebihan harta, kelebihan kekuasaan, kelebihan macam-macam kelebihan, bahkan sampai kelebihan berat badan. Hati-hati sifat ujub yang menumbuhkan kesombongan. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Semuanya itu akan, dan penyakit ujub satu obatnya. Sandarkan semua kelebihan kepada Allah. Sebagaimana orang yang berilmu ketika dia bisa mendatangkan istana Ratu Bilqis lebih cepat dibandingkan Ifrit. Apa dia katakan? Falamma ra'ahu mustaqirran indah. Ketika istana Ratu Bilqis ada sebelum mata Nabi Sulaiman berkedip, maka orang tersebut mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini yang saya lakukan semua karena. Ada pesan menarik, Pak. Mungkin yang sudah melihat Roger, saya ulangi tidak mengapa. Ketika kita daur di Imam Bukhari di Sukoharjo, Solo, kita dapat pesan dari Syekh Ibrahim bin Amir Rahim. Beliau bercerita, dan ini menghilangkan sifat ujub. Beliau mengatakan, "Adzambu alladhi fa'altahu huwa adzambuka 'inda Allah walau madahaka jami'un nas." Dosa yang kamu kerjakan, baik itu meninggalkan kewajiban, melanggar larangan, itu adalah dosamu di sisi Allah meskipun seluruh manusia memujimu. Paham, Pak? Saya ulangi. Dosa yang orang kerjakan, misalkan si fulan ini ninggalin sholat, si fulan ini tidak puasa Ramadan, si fulan ini makan harta riba, si fulan ini tidak berbuat baik kepada orang tua, kepada istri anak, itu dosa tetap di sisi Allah meskipun si fulan ini dianggap orang yang terhormat di tengah masyarakat, alim besar, ustadz kabir, tetap dosa di sisi Allah meskipun seluruh manusia apa? Memujinya, tetap dia berdosa kalau dia tidak minta ampun kepada Allah. Ini semua membuat kita tidak ujub kepada amal ibadah. Sandarkan semua amal ibadah hanya kepada Allah. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf kalau waktunya terlalu lama. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.